Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslimun katsira. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang telah kita baca sebelumnya dari risalah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang pokok-pokok prinsip akidah yang diyakini oleh beliau, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membaca berkenaan dengan keyakinan beliau dan akidah beliau terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan tentang kewajiban kita untuk meyakini akan keutamaan Al-Ashraf Al-Mubasharina Al-Jannah, kemudian Ahlu Bayatul Ruhwan, kemudian para sahabat Al-Muhajirin Wal-Ansar, dan ini merupakan kewajiban kita untuk meyakininya. Kemudian beliau melanjutkan pada halaman 129, Qala rahimahullahu ta'ala, Wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu, وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم. فتقرير رحمه الله: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Dan aku mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhkuru mahasinahum, dan aku pun menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa atarabbu anhum, dan aku pun mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai mereka. Wa astaghfiru lahum, dan aku juga memohonkan ampun untuk para sahabat Nabi. Wa aqufu an masawihim, dan aku menjaga diri dari menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat. Wa asqutu amma syajara bainahum, dan aku diam dan tidak menyebutkan apa yang terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa a'taqidu fadlahum, dan aku meyakini akan keutamaan mereka semua. Amalan bi qawlillahi ta'ala, au amalan bi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kata Syekh, dan kita meyakini itu semuanya ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa? Para sahabat. Yaqulun, mereka mendoakan, Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu mendahului kami dengan keimanan. Mereka para sahabat yang lebih dahulu mendahului kita dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki, hasad kepada mereka. Ya, lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, yaitu kepada para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, Engkaulah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah untuk para sahabat Nabi, untuk orang-orang beriman yang lebih dahulu kita, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang lebih dahulu daripada kita. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid di sini, kata beliau, "Qawluhu wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yakni atawallahum bil mahabbati wat tawqir wal ittiba' wal ittida. Dan aku berwala. Ini keyakinan kita adanya al-wala wal bara'. Wala cinta, loyalitas, ya. Kita berloyalitas, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bara', berlepas diri dari keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Khawarij An-Nawasib yang mengkafirkan para sahabat. Ya. Ini al-wala wal bara' yang disebutkan di sini kata Syekh, wa atawalla ashab Rasulillah. Dan aku berwala loyalitas kepada para sahabat, yakni atawallahum bil mahabbati wat tawqir. Aku berloyalitas kepada mereka dengan mencintai mereka, wat tawqir, dan memuliakan mereka, walittibai walittida, dan mengikuti serta meneladani mereka. Jadi kalau kita cinta kepada sahabat, ini yang cukup hanya cinta. Cinta, dan kita juga apa? Menghormati mereka, mengikuti dan meneladani manhaj mereka. Hada makna tawalli. Hada makna tawalli. Ini yang dimaksud dengan berwala kepada para sahabat. Ya, berloyalitas kepada para sahabat adalah dengan mencintai mereka, kemudian menghormati mereka, mengikuti dan meneladani mereka. Karena mereka adalah kuduah kita, panutan kita. Qala bi khilafi ahli zayg wa ahli dhalal. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Wa fi muqaddimatihim asy-syi'ah. Dan kelompok yang menyimpang dalam masalah ini adalah Syiah Rafidhah. Kelompok yang menyimpang dari al-wala kepada para sahabat ini adalah Syiah. Alladzina yatanaqasuna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang Syiah ini mereka merendahkan para sahabat. Merendahkan para sahabat Nabi. Wa yasubbunahum wa yukaffirunahum. Mereka tidak hanya merendahkan, tapi mereka mencela, mencaci, bahkan mengkafirkan para sahabat. Wa yaqulun, dan mereka meyakini, innahum zalamu ahlal baiti. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa para sahabat telah mendzalimi Ahlul Bait. Telah mendzalimi siapa? Ahlul Bait. Wa aqadru khilafata minhum wa iqtasabuha. Dan para sahabat telah merampas khilafah dari Ahlul Bait. Ya, telah menggosok, merampas khilafah yang harusnya itu haknya Ahlul Bait, kata mereka ini, ya, dirampas oleh Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kalau wahiyah li ahli bait, padahal khilafah setelah Nabi itu adalah hanya ahli bait, Ali dan anak keturunannya, kata mereka. Kama yukadzibuna wa yaftaruna 'ala al-muslimin. Nah, mereka juga ya berdusta dan berbohong ya, kepada kaum muslimin. Wa khilafan lil khawarij. Berbeda dengan kelompok yang kedua, khawarij. Alladzina kafaru as-sahabata wa qataluhum wastahallu dima'ahum. Orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat, memerangi para sahabat, dan mereka menghalalkan darah para sahabat. Ya. Ini ada dua kelompok. Kelompok satu yang gulu kepada Ahlul Bait sampai mereka mengkafirkan orang-orang di luar Ahlul Bait. Kelompok kedua, mereka mengkafirkan baik itu dari kalangan sahabat yang lain maupun dari kalangan bahkan Ahlul Bait. Bahkan siapa? Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh siapa? Khawarij, Rahman bin Murji. Ya, ada kelompok Nawasib. Mereka mengkafirkan Ahlul Bait dan sebagian sahabat, kemudian mereka ya menyisakan hanya beberapa sahabat yang lain. Tapi ini juga sebagian ulama menyebutkan Nawasib atau Nasibiyah yang masuk dalam kelompok Khawarij. Qawluhu wa adbu mahasinahum. Perkataan Al-Imam Al-Mujaddid, dan aku menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat, kebaikan-kebaikan para sahabat. Qala hadha al-wajibu 'ala al-muslim annahu yadhkuru mahasinahum wa yataraddu 'anhum. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat dan meridhai para sahabat. Wa yaqul radhiyallahu anhum. Kewajiban kita untuk mengatakan radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai mereka. Kullu wahidin minhum idza jaa'a dzikru yaqul radhiyallahu anhum. Setiap muslim apabila menyebutkan nama sahabat, hendaknya dia mengucapkan radhiyallahu anhum. Ini keutamaan sahabat, ya. Mereka sudah meninggal berapa tahun? 1400-an tahun yang lalu. Tapi nama mereka setiap kali disebut oleh kaum muslimin senantiasa mendoakan radhiyallahu anhum. Ya, dan terus akan didoakan sampai hari kiamat. Jadi keutamaan mereka. Qala innallaha qala, karena Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Siapa di sini? Para sahabat. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Karena mereka telah membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Baiatul ridwan. Allah ridha kepada mereka. Kalau mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap untuk berperang melawan kufar Quraisy, siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa radiyallahu anhum wa ardahum. Qala wa yataraddu anhum wa yurdi alaihim wa la yatanaqasu ahadun minhum. Kewajiban seorang muslim mendoakan, meridhai mereka, memuji mereka, dan tidak boleh merendahkan satu pun dari sahabat. Ya, tidak boleh merendahkan seorang pun ahadan dari sahabat. Aw yatalammasu akhtaahum wa yashharu akhtaahum. Tidak boleh mencari-cari kesalahan sahabat dan tidak boleh ya mengumumkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Kama yaf'aluhu ahlu zaiki wa ahlu dolal awil juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang bodoh. Alladzina yaqulun, mereka mengatakan nahnu nabhadu bittarih, kami akan mencari sejarah, kami akan mencari di sejarah para sahabat. Wa nahnu nuridu tahqiqi tarih, dan kami ingin mengoreksi ulang tentang sejarah para sahabat. Jadi mereka beralasan mencari, mengoreksi ulang tentang sejarah para sahabat. وَيَبْحَثُونَ فِي الصَّحَابَةِ وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمْ وَقْتُ الْفِتْنَةِ, dan mereka mencari-cari kejadian dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. الْفِتْنَةُ شَيْءٌ جَرَى, fitnah telah terjadi di antara para sahabat. وَهُمْ مَخْتَارُ الْفِتْنَةِ, dan mereka para sahabat tidak ada yang mencari fitnah, tidak ada yang ingin masuk di dalam fitnah. Ya, ini sudah terjadi. Apa yang terjadi di antara para sahabat? Dan sahabat tidak ada yang ingin masuk dalam fitnah. Walakin jaa'a qada'ullahi wa waqa'atil fitnah, akan tetapi takdir Allah telah terjadi dan terjadilah fitnah di antara para sahabat. Wabtulu biha, dan ini sebagai inilah ujian yang terjadi di antara mereka. Maka tidak boleh siapapun mencari kesalahan-kesalahan para sahabat dengan alasan kami ingin mengoreksi ulang tentang sejarah dan lain sebagainya. Kalau bahasa hasil min ghairi ikhtiyarihim radhiyallahu anhu, fitnah yang terjadi di antara para sahabat ini bukan disebabkan pilihan mereka, bukan. Wa hum yuriduna al-khair, karena mereka semua menginginkan kebaikan. Apa yang terjadi di antara sahabat? Yuriduna nusrat ad-din wa yajtahiduna fi hadha. Mereka semua ingin membela agama Allah. Mereka semua berijtihad dalam masalah ini. Fanahnu la nadkhulu fi hadha abadan. Kita tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Sama sekali tidak boleh. Wa in dakhalna fanahtadir anhum. Kalau memang kita harus masuk melihat dan membaca cerita-cerita tersebut, kisah-kisah tersebut, maka kita memberikan udzur kepada para sahabat. Kita mengatakan bahwa mereka mustahil. Mereka tidak ada pilihan. Mereka tidak menginginkan fitnah, tapi sudah terjadi, maka itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul. Kemudian perkataan Syekh, wa astaghfiru lahum, dan aku memohonkan ampun untuk para sahabat. Nah, Syekh katakan demikian. Amalan bil Quran sesuai dengan perintah Al Quran. Allah Taala waladina jauh min ba'dihim yaqulun Rabbana bi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Syekh mengamalkan ayat ini bahwa seorang mukmin yang datang setelah mereka dan yang berdoa untuk para sahabat, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahulu kami dari saudara-saudara kami, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki kepada mereka. Kita hilangkan rasa dengki kepada siapapun dari orang-orang yang beriman, terutama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma dzakara al-muhajirin wal ansar, tatkala Allah menyebutkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, qalu alladziina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, hadza mawqiful muslim min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sikap seorang muslim kepada para sahabat Nabi. Mendoakan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dan tidak boleh menuduh di antara mereka ya dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Qawluhu aqfu an masawiyhim, dan aku menjaga diri tidak menyebutkan hal-hal yang buruk tentang para sahabat. Al-fala abhadu al-masawiyim wa'anbashu anil asyai lati ilah, dan aku tidak mencari-cari tentang kesalahan mereka, dan aku akan kubur, aku akan tutupi apa-apa yang disebutkan tentang mereka, disebutkan oleh orang-orang Khawarij, disebutkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah tentang keburukan-keburukan sahabat, maka aku akan tutup dan aku akan kubur itu. Ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, qala al-atharu marwiyah fi masawihim minna ma huwa kadhib wa minna ma huwa zida fihi wa naqisa wa ghayra al-wajhi. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa athar, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan para sahabat, itu semuanya dusta. Semuanya apa? Kadzib, dusta. Minha ma qad zida bi, ada sebagian riwayat yang ditambah-tambah, ada sebagian yang dikurang-kurang, ada sebagian yang hulir, diubah. Ya, was-sahih minhu hum bihi ma'durun, dan yang sahih kata Imam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang ma'dur. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang menyudutkan sahabat, yang merendahkan sahabat, yang menyebutkan keburukan-keburukan sahabat, semuanya dusta. Imma karena ditambah-tambah oleh para pendusta, imma dikurang-kurangi, imma dirubah-rubah riwayat tersebut. Ya, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imma mustahidun musibun falahu ajran, maka para sahabat mereka orang-orang beristihad, kalau benar dapat dua pahala. Wa imma mustahidun muhtimun falahu ajrun, dan kalau seandainya istihad mereka salah, mereka tetap mendapatkan satu pahala dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah. Ini sikap kita kepada para sahabat. Apa yang terjadi di antara mereka, peperangan di antara mereka, terjadi antara kelompok sahabat yang satu dengan kelompok sahabat yang lainnya, maka itu semua adalah karena ijtihad di antara para sahabat. Wa hum 'ala kulli hal ma'jurun, apapun mereka ijtihad mereka tadi, mereka tetap mendapatkan pahala. Thumma lahum min al-fadha'il ma yughatti ma yahsul min al-khata' alladhi qad yahsul min afradihim fas-suhbah tughatti kullaha. Dan mereka para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan mereka miliki itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang terjadi di antara mereka dari kesalahan seumpama yang dilakukan oleh para sahabat, kalau itu dianggap kesalahan, mereka punya keutamaan yang bisa menutupi kesalahan mereka. Fas-suhbah tughatti kullaha. Kedudukan sahabat sebagai sahabat itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Ya, menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Wa amma ma syajara bainahum waqtul fitnah, adapun apa yang terjadi di antara mereka dari peperangan waqtul fitnah, fa hadza laysa bi ikhtiyarihim, ini bukan pilihan mereka. Mereka tidak ada yang memilih saling memerangi di antara mereka. Mereka tidak menginginkan fitnah ini. Bainuru bihi bisababi du'atid dalal alladzina dassu bainahum. Akan tetapi terjadinya fitnah di antara mereka adalah disebabkan adanya dai-dai yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan, yang mereka masuk di dalam barisan para sahabat. Ka'abdillahi bin Sabah walladzina taba'uhu, seperti Abdullah bin Sabah al-Yahudi dan para pengikut mereka, para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Fasaru yansuruna al-fitnata hatta saratil harb. Maka kelompok Abdullah bin Sabah ini, mereka mengaku sebagai muslim, masuk dalam barisan para sahabat, kemudian mereka menyebarkan fitnah di antara para sahabat, terjadilah peperangan di antara mereka. Wa awwalul fitnah, nah ini perhatikan, awwalul fitnah, tanaqqusu waliyil amri. Ya, tanaqqusu waliyil amri. Fitnah pertama kali muncul disebabkan karena merendahkan pemimpin. Ya, dan ini fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian dibawa oleh Khawarij sampai hari ini dan sampai hari ini. Apa fitnah terjadi di tengah-tengah umat ini? Ya, disebabkan yang pertama tanaqqusu waliyil amri, merendahkan waliyul amri. Mencela mereka, menghina mereka, merendahkan para pemimpin kaum muslimin. Haitsu tanaqqasu Utsmana wa qa'anu fihi. Yang mana mereka awalnya adalah merendahkan Uthman bin Affan, kemudian mencela Uthman bin Affan, ya, dengan celaan-celaan, Uthman korupsi, Uthman korupsi, Uthman nepotisme, ini celaan, Uthman tidak adil, ya, ini celaan kepada Uthman bin Affan awalnya. Qala thumma ala al-amru ila an qatala Uthman radhiyallahu anhu. Setelah celaan itu, ya, kemudian meredah Uthman itu semakin jadi, kemudian disebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin sampai terjadilah mereka membunuh Uthman. Nah, ini yang terjadi. Awalnya meredahkan penguasa, menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Kemudian rakyat sudah mulai emosi, marah, muncak, maka dikumpulkan mereka untuk apa? Untuk memerangi pemimpin. Ini yang terjadi. Di mana saja yang terjadi seperti ini, ya, di zaman kita pun sama. Awalnya apa? Merendahkan pemimpin. Kemudian setelah itu menghasut rakyat. Setelah itu sampai terjadi pemberontakan. Falamma qataluhu infataha babul qatli wal fitnah. Tatkala mereka memerangi Uthman, maka disitulah terbuka pintu-pintu peperangan dan fitnah. Fahada amrun jara alaihim radhiyallahu anhu wa turu bihi. Dan ini perkara telah terjadi di antara para sahabat, ya, dan mereka mendapatkan ibtila ini pada najmuru bima syajara bainahum, maka kita tidak boleh ikut campur dalam masalah yang terjadi di antara para sahabat. Wa nuqati aliyya aw nuqati muawiyah, tidak boleh kita menyalahkan Ali, tidak boleh kita menyalahkan Muawiyah dan yang mengikutinya. La nadkhul bainahum fi hadha abada. Kata Syekh, tidak boleh kita ikut campur apa yang terjadi di antara dua kubu. Baik kubunya Ali bin Abi Thalib atau kubunya Muawiyah. Hadza kulluhu sadirun an ijtihad. Karena ini semua bersumber dari ijtihad. Ini semua datangnya dari ijtihad. Ijtihad dari Ali, ijtihad dari Muawiyah dan para sahabat. Kulluhum yuridu nusratal haq. Mereka semua menginginkan apa? Menginginkan untuk membela al-haq. Kemudian perkataan Syekh, wa a'taqidu fadlahum, dan aku meyakini keutamaan-keutamaan para sahabat. Na'taqidu annahum afdalul ummah. Kita meyakini bahwa sahabat adalah umat terbaik setelah para nabi dan rasul. Fa hadzal i'tiqad wajib. Maka ini keyakinan yang wajib kita yakini. Ya, mereka para sahabat adalah umat terbaik setelah siapa? Setelah para rasul. Qala ta'ala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Syekh Wan Ghil, di dalam ayat ini Janganlah ya Allah aku jadikan adanya ghil di dalam hati-hati kami. Janganlah aku jadikan ada rasa kedengkian, rasa ketidaksukaan kami kepada para sahabat. Fala yakun fi sadri, maka jangan sampai ini ada di dalam hatimu, kata Syekh. Aw bi qalbi, di hatimu, di dadamu, bughdun aw ghillun aw haqqan li ahadin min sahabati Rasulillah. Jangan sampai ada setitik ya kebencian, setitik hasad dan kedengkian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan karena kewajiban kita adalah memuliakan mereka. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam lamiah. Hubbus sahabati kulli li hadaru wa mawaddatul qurba biha tatawassalu wa li kulli qadrun ala wa mawadhi'u la inna as-siddiqu minhum afdal. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apa madhabmu, apa akidahmu wahai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, kemudian beliau mendoakan penanya ini, ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man bil hidayati yas'alu. Syekhul Islam ditanya, wahai penanya yang menanyakan tentang akidah dan madhabku. Madhab di sini adalah madhab dalam bab al-i'tiqad. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah mendoakan, mudah-mudahan engkau diberikan hidayah oleh Allah. Kata Ibnu Taimiyah, "Hubbu sahabati li madhabu." Mencintai sahabat adalah madhabku, adalah keyakinanku, adalah manhajku. "Hubbu sahabati li madhabu wa mawaddatul qurba biha tawassalu." Dan mencintai mereka, mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu aku bertawassul. Boleh kita bertawassul? Boleh, tawassul yang syar'i. Ya, ada pun tawassul yang bid'i, haram. Tapi tawassul yang syar'i adalah dengan mencintai apa yang dicintai Nabi. Dan termasuk yang dicintai Nabi adalah wasiat beliau agar kita mencintai siapa? Keluarga-keluarga beliau dan mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Taimiyah, dan aku mencintai kerabat-kerabat Nabi, keluarga Nabi, dan aku bertawassul dengan itu. Ya, walikullihim qadrun ala wa fadailu. Dan setiap sahabat memiliki kedudukan keutamaan yang mulia yang tinggi. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Tetapi Abu Bakar Siddiqlah yang paling afdal di antara siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka kita meyakini akan keutamaan mereka dan ini adalah mazhab kita, manhaj kita berbeda dengan mazhab yang siapa tadi? Asy'ah Rafidhah dan golongan orang-orang Khawarij. Sampai detik ini, bukan hanya Syiah yang membenci sahabat. Sampai detik ini orang Khawarij semua membenci sahabat. Jadi yang paling mereka benci adalah siapa? Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Padahal Muawiyah khatibul wahyi, penulis wahyu. Di antara penulis wahyu Al-Qur'an adalah siapa? Muawiyah. Dan mereka membenci Muawiyah, mereka menuduh Muawiyah orang Khawarij. Mereka merendahkan Amr bin As. Mereka katakan bahwa Amr bin As nifaq, masuk Islam hanya karena takut. Dikatakan oleh siapa? Sayyid Qutb. Itu tokohnya Khawarij modern. Dan terang-terang ketika dia bersalah para sahabat Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Amr bin As dan yang lainnya. Padahal mereka para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merendahkan sahabat, yang mencela sahabat bukan hanya kelompok Syiah, tapi juga kelompok Khawarij. Nah, kemudian kata Syekh, wa ataraddu an ummahatil mu'minin al-mutahharat min kulli su'in. Dan aku meridai para ummahatil mu'minin, yaitu istri-istri Nabi. Mereka adalah ibu dari ibu orang-orang yang beriman, yang mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah dari segala dosa, dari segala hal-hal yang buruk, ya, disucikan oleh Allah dari segala hal-hal yang buruk yang dituduhkan oleh orang-orang kepada istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Wasyir rahimahullah, kadzalika min ahli sunnah yataraddu an ummahatil mu'minin zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh rahimahullah al-Imam al-Mujaddid, sebagaimana para ulama yang lainnya dari ahli sunnah, mereka mendoakan mudah-mudahan Allah meridhai ummahatil mukminin, ibu orang-orang yang beriman, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahunna ummahatul mukminin fil qadar wal ihtiram la bin nasab. Mereka istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Ibu di dalam apa? Dalam memuliakan, memuliakan. Ibu di dalam kedudukan. Kita memuliakan mereka, kita mendudukkan mereka seperti ibu. La bin nasab, tapi bukan ibu secara nasab. Mereka istri Nabi adalah ibu bagi kita, ibu dalam kedudukannya, dan ibu yang harus kita muliakan. Walakin fil qadri wal ijlal, walakin fil qadri wal ijlal, akan tapi mereka bukan ibu secara nasab bagi kita, tapi secara kedudukan dan keutamaan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa abul mu'minin fil qadri la bin nasab. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah abul mu'minin, ayah bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi di dalam kedudukannya dan bukan di dalam apa? Nasab. Ya, karena Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Jadi bukan nasab. Ketika orang-orang mengatakan bahwa Zaid ibn Harithah adalah anak siapa? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinasabkan kepada Nabi, maka Allah turunkan ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian. Yakni bin nasab, bukan ayah secara nasab. Ya, karena hadza rajul ala alladziina yaqulun inna Zaidan Haritha ibnun lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini adalah membantah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Zaid bin Haritha adalah anak dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menisbahkan kepada Nabi. Wa huwa wallahu nafa'a hadza, dan Allah menafikan ini. Walakin laisa ma'na hadza annahu laisa abahu bil qadri wal ijlal. Tapi bukan berarti Nabi bukan ayah, ya, bagi orang-orang yang beriman secara apa? Kedudukan dan keutamaan. Tetap beliau adalah abul mukminin sebagaimana siapa? Istri-istri beliau adalah ummahatul mukminin. Tetapi di dalam al-qadri wal ijlal, bukan di nasab. Allah Ta'ala azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Ayo bilkirah wa mu'alamun lahu. Ya, di dalam sebagian kiraat disebutkan, dan Nabi adalah ayah bagi orang-orang yang beriman. Yakni bilqadri wa ijlal. Bagi kedudukan yang begitu mulia, ya, dan kita mengutamakan serta memuliakannya. Wa amma innahu ummahatul mu'minin fa hadha bi nassil Qur'an alladhi yuqra'u ila yaumil qiyamah. Adapun ya ummahatul mu'minin fa hadha bi nassil Qur'an, ini sesuai dengan nas di dalam Al-Qur'an yang terus dibaca sampai akhir kiamat. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman, dan ayatnya akan terus dibaca sampai kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau orang Syiah menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji, menuduh Hafsah dengan tuduhan yang keji, ya, mereka tidak menganggap bahwa Aisyah dan Hafsah adalah apa? Ummahatul mu'minin, ya, karena mereka bukan orang beriman. Karena Al-Qur'an menjelaskan bahwa azwaju ummahatuhum, bahwa istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang beriman. Nah, kalau ada yang tidak mengakui Aisyah, tidak mengakui Hafsah sebagai ummahatul mu'minin, berarti dia yang tidak beriman. Kalau bermakna anhu la yajuzu li ahadin an yatazawwaja minhum ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh seorang menikahi di antara mereka, menikahi istri-istri Nabi setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum zawjatuhu fil jannah. Karena istri-istri Nabi adalah istri di dunia dan istri ketika di surga nanti. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasul. Tidak boleh menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan tidak boleh dapat menikahi istri-istrinya setelah sepeninggal Nabi selama-lamanya. Karena mereka adalah ummahatul mu'minin, istri Nabi di dunia dan di surga. Mereka adalah ilmu bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang muharramat ala ummah, maka mereka adalah haram bagi ummah ini. Tidak boleh dinikahi. Li'annahunna zawjatuhu fid dunya wal akhirah alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Wa kafa bidzalika fadlan lahum. Dan cukup ini sebagai utama bagi mereka. Kalau mereka menjadi istri Nabi di dunia, dan di surga jadi istri Nabi. Cukup ini sebagai utama apa? Para ummahatul mu'minin. Wa li'annahum hamalna minal ilmi wasyari ma balaghnahu al-ummah. Dan mereka telah membawa ilmu, membawa syariat ini yang mereka ambil dari Nabi dan disampaikan kepada kita, kepada umat. Ya, sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sampai kepada kita. Ya, kita membaca hadis dari Aisyah. Dari mana kita tahu tentang kondisi dalam rumah tangga Nabi? Dari Aisyah, dari istri-istrinya. Ya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah termasuk sahabat yang baru banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang membawa ilmu yang disampaikan kepada umat ini. Hamalnahu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falahunna al-fadl. Mereka yang membawa ilmu dari Nabi, maka bagi mereka keutamaan. Walahunna al-ijlal radhiyallahu anhum jami'an. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai mereka semuanya. Allah waladina yata'aruna fi zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang-orang yang mencela istri-istri Nabi. Yata'aruna fi Nabi alaihi salatu wasallam. Secara tidak langsung mereka telah mencela Nabi. Orang yang mencela istri Nabi berarti dia mencela siapa? Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladina yata'aruna fi Aisyah radhiyallahu anha wa hum syi'ah. Haulai yata'aruna bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencela Aisyah dengan celah-celah yang keji, itu kelompok Syiah Rafidhah, mereka secara tidak langsung telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha wa yuhibbu abaha. Karena Nabi benar-benar cinta kepada Aisyah dan Nabi mencintai juga siapa? Ayahnya. Ya, Nabi benar-benar cinta kepada Aisyah dan mencintai ayahnya. Ya, dalam hadis ketika Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling mencintai oleh Rasulullah? Siapa? Aisyah. Minar ijab ya Rasulullah. Dari kalangan lelaki siapa yang paling mencintai? Abuha. Ayah. Abu Bakar As-Siddiq. Alawalaha makanatun inda Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah punya kedudukan lebih di antara istri-istrinya. Ya, punya kedudukan lebih di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid indaha wa tuwfiya baina sahriha wa nahriha. Ya, punya kedudukan lebih di sisi Rasul. Nabi ketika sakit di akhir hidupnya di mana? Rumah Aisyah. Wa tuwfiya baina sahriha wa nahriha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Sahriha wa nahriha, di dada Aisyah, di bawah apa? Nahr, di bawah apa ini? Ya, yang di dadanya di bawah. Ini disebutkan Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qabadahu Allah baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh Allah ketika di dalam apa? Berada di sahri wa nahri, pelukan di dalam. Wa dufina fi baiti. Dan Nabi di mana? Dikuburkan di rumahku. Di rumahku, bukan di masjidnya. Dufina fi baiti, dikuburkan di rumahku. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah. Qala wa kana ra'suhu fi hijriha alaihi salatu wassalam. Wafatu ma'adhi. Dan kepala Nabi pun diletakkan di mana? Di hijri Aisyah. Di pangkuan Aisyah. Ya, dan ini keutamaan di milik Aisyah. Bahkan sebagian riwayat menyebutnya, ketika Aisyah sedang haid, Nabi SAW kadang meletakkan kepala di mana? Di pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Quran. Ya, ini bentuk bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah. Jadi ini merupakan apa istilahnya, mawaddah, kemesraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Banyak riwayat-riwayat menyebutkan Aisyah mandi bersama Nabi. Aisyah apa ketika haid Nabi, kepalanya di pangkuan Nabi sampai di pangkuan siapa? Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Nabi ketika mau keluar ke masjid, setelah berwudu di rumah, mau keluar ke masjid, cium Aisyah dulu. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh Allah. Nah, kalau mau pahala, di rumah sudah pahala, berwudu di rumah pahala. Mau keluar rumah, sedekah lagi dengan istri. Sholat di masjid, pahala lagi. Jadi banyak dilupakan. Ketika Aisyah menceritakan kepada ponakannya, ponakannya bertanya, "Anti?" Ya, Aisyah katakan, "Qabbalat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi, tsumma kharaja li shalah wa lam yatawaddha." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar rumah mencium istrinya, salah satu dari istrinya, kemudian Nabi keluar menuju masjid salat dan tanpa berwudu. Menunjukkan bahwa apa? Itu wanita tidak membatalkan wudu. Bahkan mencium tidak membatalkan wudu. Ketika ditanya, "Wahai Aisyah, apakah anti yang dicium?" Tata besar Aisyah. Aisyah tersenyum malu. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala. Liqurbiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzuli al-wahyi 'ala Rasul wa huwa fi mirasiha wa laha fadail 'alaiha. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi dengan Aisyah. Bahkan ayat turun, wahyu turun saat Nabi bersatu dengan Aisyah. Wa laha fadail 'alaiha, dan keutamaan Aisyah sangat banyak sekali. Maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummahatul mukminin yang sangat dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mencela Aisyah, berarti dia telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyiratul ladina yata'amuna fi Aisyah radhiyallahu anha, haula la syakka annahum bidzalika yu'aduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'aduna. Allahu syiara billah. Adalah orang-orang yang mencela Aisyah. Mereka tidak diragukan lagi. Adnahu bidzalika yu'aduna ar-rasul. Tidak diragukan lagi berarti mereka telah memusuhi Nabi. Wa yu'aduna, dan telah menyakiti Nabi. Karena dia menyakiti Aisyah, berarti dia menyakiti siapa? Nabi. Kalau di dalam hadis, ya, hadis Qudsi, Allah sebutkan, "Man 'adani waliyan faqad 'adaltuhu bihar." Barang siapa yang memusuhi waliku, dari wali-wali Allah, orang-orang saleh, "faqad 'adaltuhu bihar." Aku telah mengizinkan untuk memerangi mereka. Allah mengizinkan, Allah akan memerangi mereka. Bagaimana kalau yang dimusuhi ini siapa? Sahabat. Yang dimusuhi ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang man ada Aisyah faqad ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyakiti Aisyah, berarti dia telah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu anzala bara'atahu mimma tuhimat bihi min al-munafiqin fi hadithil alif. Dan Allah telah menurunkan ayatnya di mana Allah ya benar-benar membersihkan dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik, yang orang-orang munafik menuduh Aisyah telah berzina, ya, telah berzina. Dan ini benar-benar Allah Subhanahu Wataala menurunkan ayatnya untuk membersihkan tuduhan-tuduhan itu semua dan mensucikan Aisyah. Kalau mulai yang berperang Nabi Maya Umur, lepas diri dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Ba'dama qala jalla wa ala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang khabith, wanita-wanita yang khabith, apa khabith? Buruk, jelek, keji. Ya, untuk laki-laki yang buruk, jelek, keji. Wat-tayyibuna lit-khabithat. Begitu juga laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang baik, begitu juga laki-laki yang baik atau wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka Allah yakhtaru li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qa'idatan fi firasiha. Allah tidak memilihkan untuk nabinya seorang wanita yang berkhianat kepada Nabi. Berkhianat di dalam masalah urusan rumah tangga. Allah tidak pilihkan itu untuk Nabi. Fa'idha tu'ina fiha, fa'atu'ina fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka telah mencela Aisyah, berarti mereka telah mencela Nabi. Aisyah telah dicela oleh orang Syiah, maka Nabi tidak langsung telah dicela oleh mereka. وَإِذَا تُعِنَا بِالنَّبِيِّ فَصَرْتُ وَإِذَا تُعِنَا بِالنَّبِيِّ فَهَذَا طَعْنُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ وَهَذَا كُبْرٌ أَكْبَرٌ. Dan mereka telah mencela Isa, berarti mereka mencela Nabi. Ketika mereka mencela Nabi, berarti mereka telah mencela siapa? Allah. Dan ini kekufuran yang besar. Karena Allah katakan Aisyah wanita yang bersih, wanita yang suci, ya, yang jauh dari tuduhan orang-orang munafik. Ketika mereka mencela Aisyah, berarti mencela Nabi. Ketika mencela Nabi, berarti mencela jawab Allah. Dan ketika mencela Allah, berarti kufur. Dan mereka berarti telah mendustakan dia Allah. وَالَّذِينَ لَا يُبَرِّئُونَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّا اتَّهَمَهَا بِهِ الْمُنَافِقُونَ هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ. Dan orang-orang yang tidak, ya, menghilangkan celaan dari Aisyah, membersihkan celaan-celaan dari Aisyah yang dicelakan oleh orang-orang munafik, berarti dia telah kufur. لِأَنَّهُمْ مُكَذِّبُونَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. Karena dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin bahwa Aisyah wanita yang baik, wanita yang benar-benar diturunkan ayat oleh Allah untuk Aisyah membersihkan dari tuduhan orang-orang munafik. Qalaqanaha Maryam ibnat Imran ittahamaha al-yahud la'anahu Allah wa barra'aha Allah mimma qalu. Dan sebelum Aisyah ada wanita yang mulia, wanita yang suci, ya, yang mana wanita ini telah dituduh berzina oleh siapa? Oleh Yahudi. Siapa? Maryam bintu Imran, wanita yang baik, wanita yang rajin ibadah, wanita yang menjaga kesuciannya, dituduh oleh orang-orang Yahudi telah berzina. Dan Allah telah menurunkan tentang ayat terhadap siapa? Maryam, bahwa Maryam adalah wanita yang baik. Fasiha fihim syar'an minal yahud min iddati wujuhin wa hadha akbaruha. Dan kelompok Syarawidah, mereka ini menyerupai dan ada keserupaan, kesamaan dengan orang-orang Yahudi dalam banyak sisi. Dan ini salah satunya. Salah satunya apa tadi? Orang Syarawidah mencela siapa? Aisyah. Sebagaimana orang Yahudi pernah mencela siapa? Maryam binti Imran. Dan banyak aujur, ya, kesamaan antara Syarawidah dengan siapa? Dengan Yahudi. Karena memang sumbernya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sehingga kesamaan agama mereka, agama Syiah sama dengan agama Yahudi. Ya, kalau Yahudi terang-terangan gak mau ngaku Muslim. Tapi kalau Syiah masih, ya, pakai nama-nama Muslim. Nah, ini kesamaan yang dimiliki oleh agama Syiah dengan Yahudi. Jadi kita sebutkan di antara kesamaan mereka disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Minhajul Nubuwah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ati Al-Qadariyah. Ibnu Taimiyah menulis 9 jilid kitab namanya Minhajus Sunnah Nabawiyah, bantahan dan membongkar kesalahan-kesalahan kelompok Syiah Rafidhah. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, sisi kesamaan antara Syiah dengan Yahudi. Ya, mereka disebutkan oleh para ulama seperti apa? Wajhan li umlah wahidah. Seperti mata uang yang apa? Kalau dibalik Syiah, kalau dibalik lagi apa? Yahudi. Enggak bisa dipisahkan. Jadi mata uang logam sini Syiah, ini Yahudi, enggak bisa pisah. Nah, ini di antara kesamaannya kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, "Al-Yahud qalu la yasbahu al-mulk illa bi ali Daud." Orang-orang Yahudi meyakini bahwa, ya, kekuasaan tidak boleh dimiliki kecuali dari keluarga Daud. Orang Syiah punya keyakinan la tasluhul imamah illa bi waladi Ali. Orang Syiah meyakini bahwa imamah ini khilafah yang berhak hanya keluarga Ali bin Abi Thalib. Ada kesamaan? Sama. Kesamaan yang kedua, orang Yahudi mengatakan la jihad fi sabilillah hatta yakhruj al-masih ad-dajjal. Orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada kewajiban jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah sampai datang siapa? Dajjal baru wajib jihad. Ini Yahudi. Syiah meyakini la jihad fi sabilillah hatta yakhruj al-mahdi. Orang Syiah meyakini tidak ada kewajiban jihad. Mana pernah lihat Syiah jihad? Tidak ada. Kalau mereka mengaku jihad di mana itu? Jadi banyak. Tahun 2000 berapa? 2005, 2006. Ya. Kalau Hizbul Syaitan mengaku mereka jihad melawan Yahudi, bohong, mereka jahat, tidak benar. Nah ini mereka punya keyakinan, la jihad, tidak ada kewajiban jihad sampai datangnya Al-Mahdi yang mereka tunggu. Mahdi mereka, bukan Mahdi kita, karena beda, Mahdinya ya orang-orang Syiah dengan Mahdinya Ahli Sunnah. Ini kesamaan lain. Kesamaan yang ketiga, Al-Yahud yu'akhirun as-salat ila istibaqil wujuh. Orang-orang Yahudi suka mengakhirkan sholat sampai benar-benar bintang-bintang itu banyak. Sehingga sudah lama malam, baru sholat maghrib. Baru sholat. Orang Syiah sama, yu'akhirun al-maghrib ila istibaqil wujuh. Orang Syiah pun sama, kalau sholat maghrib mereka diakhirkan sampai apa? Bintang-bintang itu sudah nampak semuanya menunjukkan malam sudah gelap. Padahal tadi sudah masuk apa? Lewat sholat isya. Ini ada kesamaan. Kesamaan selanjutnya Asia apa itu? Al-Yahud harrahu Allah. Orang-orang Yahudi merubah kita Allah. Kesamaannya apa? Asia harrahu Qur'an. Orang-orang Syiah merubah Al-Qur'an. Mereka katakan Al-Qur'an yang ada di tangan kita ini mushaf mani adalah muharram. Mereka punya mushaf sendiri, Al-Qur'an sendiri. Ada kesamaan dengan kelompok Yahudi. Al-Yahud mereka mengatakan Yahudi tumbegitu Jibril wa yaqulun huwa aduuna minal malaika. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Jibril musuh kami. Orang-orang Yahudi membenci Jibril. Ya, jadi ini kufur ketika membenci Jibril. Sebutkan oleh Allah. Orang Syiah sama. Asyiah yaqulun bahwa Jibril ini salah dalam menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Harusnya kepada siapa? Kepada Ali. Sehingga Jibril dimusuhi oleh orang Syiah. Jadi ada kesamaan di antara mereka. Ini salah satu ya kesamaan agama Yahudi dengan agama Syiah. Kemudian agama Syiah ada kesamaan dengan agama Nasor. Sebutkan di antaranya orang-orang Nasor ketika menikah mereka tidak perlu adanya mahar. Menikah saja, dapat mahar, hadiah lain, tapi mahar tidak ada. Sama dengan orang Syiah. Laisa linisa'i musodak innama yatamatta'una bihi tamattu'an. Orang Syiah tidak mewajibkan mahar. Yang penting mau nikah. Tamattu. Nikah apa? Mut'ah. Jadi ada sama dengan orang-orang Nasor. Nah, apa yang membedakan antara Syiah dengan Yahudi dan Nasor? Ada perbedaan. Qala su'ilatil yahud man khairu ahli millatikum. Orang Yahudi ketika ditanya, siapakah manusia terbaik dari agama kalian? Qalu ashabu Musa. Kata orang Yahudi, manusia terbaik dalam agama kami adalah siapa? Teman-temannya Nabi Musa. Wasumilatin Nasara. Orang-orang Nasara ketika ditanya, man khairu ahli millatikum? Siapa manusia terbaik dalam agama kalian, wahai Nasara? Qalu hawati Isa. Manusia terbaik dalam agama kami adalah siapa? Para pembela, pengikut, penolong siapa? Isa. Wasu'ilati syi'ah man syairu ahli millatiku. Kelompok syi'ah roh juga ditanya, siapakah manusia yang paling buruk? Manusia yang paling jahat di dalam agama kalian, wahai syi'ah? Karena syi'ah mengaku apa? Muslim bukan? Aku muslim. Siapa manusia yang paling buruk di dalam agama kalian, wahai syi'ah? Kalau ashabu Muhammad. Mereka katakan manusia yang paling buruk di dalam agama kami adalah para sahabat. Itu beda. Kalau orang-orang Yahudi mengakui sahabatnya Musa manusia terbaik, sahabatnya Isa manusia terbaik, ini berbalik. Sahabat Nabi malah dibilang manusia paling buruk. Nah inilah agama Syiah. Makanya Syekh menyebutkan tadi kewajiban kita untuk mengakui, mencintai para sahabat dan kita memuliakan mereka, menjaga diri, lisan kita, hati kita tidak boleh mencela, merendahkan mereka. Begitu juga terhadap istri-istri Nabi, kalau mereka adalah ummahatul mu'minin, istri Nabi di dunia dan istri Nabi di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah ya keyakinan kita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu